الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إخوان أخوات أهل مجلس العلم الملي الله سبحانه، kita masih lagi duduk dengan tajuk mengenai dengan syaitan, atau sengaja nak betul itu kita sedikitkan. Nah, wa min fitnatil qabri, dan daripada fitnah kubur. Ini tengok Nabi yang minta berlindung daripada fitnah kubur. Kubur ni tempat cak kita. Nak lari tak boleh. Cuma ni awak kanu ni molek. Nah, nak awak kanu ni molek di kubur. Minta doa ni. Nah, kita nak lari daripada kubur tak boleh. Kubur tempat cak kita. Kita akan jadi tetamu pada bombing. Tetamu kepada wala kubur. Tetamu belakang tu. Star ya. Tapi tak ni masa dia nak ada ujian. Jadi kita tak sewa kena ujian dalam kubur ni, minta dengan Allah ni. Wa min fitnatil qabri wa azabil qabri, dan azab kubur. Dua-dua boleh tengok situ. Bagi tempat kita tak apa. Bagi kita tengok tempat yang berat dalam kubur. Masa dia lah. Kita ada dalam rumah ni pun nyawa tak nak boleh dah kadang-kadang. Padahal kubur lah mana. Nah, nyumbur, mujur tak buat nyawa, buat tak nyawa. Nah, kalau buat nyawa kan, nak nyawa kan. Nah, jadi sunnatullah walan tajalil sunnatillah tabdila. Hidup dah kubur, tapi nak uji sepenuh lah kubur. Lalu tu dia berdoa. Fitnatil qabri. Kubur ni salah satu daripada tempat persinggahan hidup. Islam dia penting lah kubur. Tak faham gamalan-gamalan yang ada kedak. Minta nak uji selamat lepas dah mati. Baik tu dia gamalan tak ada kubur. Kalau ada kubur pun, yang minta setara mana? Yang minta api, yang tak tahu. Tak ada tuan kubur, tak ada. Kita ada tuan kubur Allah. Tuan kubur kita ialah Allah. Kita minta. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa min azabil qabri. Alhamdulillah, kita senang. Mancai mulai atas kita. Dengan kita doa benarlah ni hari-hari. Maka Allah Ta'ala selamat daripada azab kubur. Wa min fitnatin nar wa azabin nar, daripada fitnah api neraka dan api nak azab api neraka. Asuk yang minta ya di dunia, mula di malah gi ke tua, tua kakah malah lakar maghram bersakut pada penuh hati. Fitnatul qabri, fitnatul azabil qabri, fitnatun nar azabin nar. Apa mana wa min fitnati min syarri fitnatil ghina, dan daripada kejahatan ujian kekayaan. Orang kaya ni pun ada satu keujian kepada dia. Ujian syar kejahatan. Kejahatan daripada kekayaan ni pun ada juga. Kita tu asal kata ada duit tak? Apa boleh genap perut tu dia boleh lah. Tak. Ya ada syar dia. Syarru fitnatil ghina tak ada. Padahal Nabi tak ada kaya kali. Tapi ia tu minta berlindung juga daripada syarru fitnatil ghina. Wa min syarri fitnatil faqri, ada juga lah itu. Dan daripada kejahatan fitnah miskin, fitnah papa. Papa ni ada fitnah juga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kejahatan syar fitnah. Papa tu fitnah dah. Kekayaan tu fitnah. Ujian ni kita yang ada semua dalam dunia ni, barang boleh, barang tak boleh, semua ujian. Bolehlah senyap mana pun boleh. Pesan Tuhan nak uji, nak tersak kita. Muat gapa dengan mu boleh. Tak suka akhirat, akhirat esak. Segala benda boleh di akhirat esak adalah balasan dah. Tak ada uji lah tu. Dan boleh duduk dalam syurga lah apa? Tak ada kena gapa lah. Ada, Tuhan tak ada atau wi untuk uji tak. Tak suka dunia. Dunia wi senyap mana. Kau banyak wi, kau sok kau banyak. Itu mudah-mudah. Kau ada duit banyak, kau banyak ujian. Kau sehat banyak, kau banyak ujian. Kau ilmu banyak, kau banyak ujian. Balah itulah. Segala pemberian dunia adalah berbentuk ujian. Tidak seperti segala pemberian di akhirat adalah itu adalah balasan. Begitu juga dia tak boleh. Segala barang yang gapa dihalang tak ada boleh di dunia adalah ujian. Dan barang yang merupakan seksa di akhirat adalah balasan. Seksa dunia bukan balasan, ujian. Sabar. Sabar. Kita ada sabar. Tak kena. Di samping cari usaha jalan keluar, sabar dengan cukup tegak. Karena balasan ini bukan balasan dalam dunia ini. Merupakan satu ujian Allah. Oleh itu, kalau kita ada penguasa kata ujian, kalau tak ada pun ujian ini, al-ghina pun ujian, fitnah. Al-faqru juga fitnah. Tapi tak sayangnya, syarru fitnatil ghina tak sayang. Fitnatul ghina nak lagi tak leh. Fitnatul faqri nak lagi tak leh. Kata sayang, syarru fitnatil faqri. Kejahatan daripada ujian, hasil daripada duit tak ada kita tu, tu baik ada takju. Nak curi duit orang ke, nak tipu orang ke, nak pesing, tinggal ajaran Allah Ta'ala kerana nak duit orang ke, kan nak buh butir orang ke, dia mahu duitnya anak apa, buh macam nak bergalak, misal, tu apa, fitnati syarri, syarri fitnati al-faqri. Nah, tapi ingat malah, al-faqru lebih dekat pada kufur daripada al-ghina. Al-faqru kad al-faqru nah kufra atau kafira. Nah, hampir-hampir kufur tu nak jadi, hampir-hampir fakir ni ada kufur. Jadi rumah tangga kafir ni dekat dengan kufur sikit. Orang mari colok sikit. Jaga batin. Sebab tu kata, kita berdoa lah pada Allah Ta'ala jangan ada kufur, fakir berdoa. Nabi bukan fakir, Nabi adalah miskin. Miskin ni katanya lebih tinggi daripada kafir, fakir. Miskin ni orang tak cukup ya, bukan siapa kata marhinda. Fakir teruk pada miskin lagi. Wa a'udzu bika min fitnatil masih dajjal, dan aku minta berlindung dengan fitnah dajjal. Dajjal ni satu makhluk Allah Ta'ala nah yang menipu umat manusia, anak murid atau anak buah kepada iblis. Na'anatullahi alaih. Allahumma aghsil anni khatayana, hatu doa lain lah. Nah, jadi doa Nabi hak kata auzubillah tu 2, 3, 4, 5 nakarat. Ya Allah, bersihkan hatiku akan khatayaya, akan dosaku, bima istaljid na'ai ai batu wal barda asjuk. Khatayani sepengah api juga bakar hidup. Lalu mari padaikan khataya dengan air batu dan air sejuk. Wa naqqi qalbi, dan bersihlah hatiku daripada khataya, kesalahan-kesalahan. Kama naqqaita thawbal abyadha, seperti kamu tu membersihkan kain putih. Kain cuma putih, membersih jadi putih. Wa ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan jauhlah olehmu aku daripada dan antara aku dan di antara kesalahan aku tu, seperti kamu jauhkan langit di antara gapa timur dengan barat. Jauh. Kalau ada kesalahan sikit, ambil tahu jauh-jauh. Nah, kalau tak boleh aku, ambil tahu jauh-jauh. Jangan hidup kat kesalahan gelomuk. Nuk-puk. Begitulah. Nah, ujian Allah. Apa dia, begitulah doa Nabi SAW menurut hadis Bukhari dan Muslim. Kita boleh faedah besar daripada ini. Dan saya sebagai akhir sekali, saya nak minta Ufok Ita pakat berdoa kepada saudara kita duduk di Mesir. Ufok Ita pakat tengok belah kodah dia. Allah Ta'ala takdir nak jadi huru hara di Mesir, sariwa ni. Ada lebih kurang adalah juta-juta, kata semua 8 juta lah. Tubik dia pakat, tak ada duduk rumah, tinggal lemak, tinggal bata, tinggal katil, tinggal bilik air. Hidup pakat makan kecing berat dengan fadal tu belakang. Nah, medan tahrir, medan tahrir, jatuh cak tahrir tu untuk nak hemak apa dia presiden dia. Pasal iyalah kerja ni ya kena ada salah. Salah lama-lama dia besar. Pasal iyalah Husni Mubarak ni kerja ya pemimpin 30 tahun lebih dia jadi presiden. Pasal iya ya kena ada salah. Pasal salah besar-besar banyak-banyak orang tak oh, hamak demo. Begitulah. Nah, waktu kita kali ada gaul-gapa tu, kita buka peluang bila mau jadi pula boleh. Jangan jadi tolak cik. Kadang-kadang yang mak dan perhitan. Jangan mulak lah. Nah, kalau kita jadi popo pada pandai ya. Nampak atau kita tak apa pipeng kita mesti saya tak ada apa. Ah tak leh sebab tu ada orang nak maju apa mari jadi. Jadi menurut hak demo rakyat-rakyat dia kata saya nak tengok dia terletak tu mana katanya Husni ni pun di antara pagar-pagar dia juga tu. Nah ya kira nak putus pagar demo tu tu. Ambil itulah lah ni seluruh dunia pakak gelepar tak boleh jamuh lah ni. Nah gelepar tak boleh jamuh belakang tu seluruh dunia tu ni. Jadi apa dia perjuangan umat Islam di Mesir tu satu perjuangan dunia. Nah perjuangan dunia. Kok itu pakak berdoa Islamak. Kita tak anda kok lain lah. Kita puak itu puak tak anda kan meng. Puak-puak jadi tuk guru. Orang ngaji Quran hadis ni. Nah sekadar gini lah. Nah sekadar kata. Nampak dia mau susah. Kita berdoa sini. Nampak hatak juh. Doa itu hewak gi-wagi. Nah hatak juh tu. Wagi-wagi jauh sikit. Jangan wia dia ada kuasa. Orang tak juh. Nah nampak juh. Wia boleh keluar pada dia wak. Orang otak buruk sungguh lah buat dia. Nah, otak buruk kali kita tengok. Oh tengok orang ramah kira tengok lah mana ni jetak di utah. Jadi padahal menatah-menatah tak zoleng kok orang. Dengan sahabat manusia menatah pun zoleng kok orang juga. Nah kerana arahan manusia yang zalim. Oleh itu maka marilah kita berdoa. Ya Allah minta utuhan tu. Gapa dia jauhkan umat Islam daripada kezalim. Umat Islam ni selamat daripada cengkaman orang-orang zalim. Dan daripada benda-benda yang tidak membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Itulah alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوان أخوات أهل مجلس العلم الملي الله سبحانه. Kita masih lagi duduk dengan tajuk mengenai dengan syaitan. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Minta jauh daripada syaitan yang direjamkan. Kita berlindung dengan Allah. Apa yang syaitan nak pada kita? Ada syadah. Iaitu nak ui kita gelincir dari ajaran Allah Ta'ala. Siapa boleh tipu diri. Saya raya kemarin betul lah yang ada radio tanya. Terkecek lah radio sikit. Bahasa tidak ada makhluk dalam dunia ni yang tipu diri lebih pada manusia tipu diri dia. Manusia yang tipu diri. Kalau terkecek tipu diri dalam bahasa Tuhan tu. Zalim kepada diri. Zalimi anfusihim. Zalim kepada diri. Na'udzubillah min dalam. Hubungan zalim pada diri ini dengan syaitan ini adalah hubungan dekat. Manusia ni tak tipu di kalau dia tak kena tipu di syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Baik itu kita tengok. Mula-mula orang tipu diri, orang zalim pada diri ialah tak ada. Sebab tu belakang-belakang tu dia berdoa dengan waqala rabbana atau qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa ibnu pada Adam alaihi salam. Wa in lam taghfir lana, maksudnya hey Tuhan kami, kami telah zalim kepada diri kami. Tak ada zalim ke orang lain, tak zalim ke diri dia. Masa tu orang lain tak ada tak. Tekah tu tu orang lain tak ada. Tekah ni pun orang lain ada apa. Ya zalim kepada diri dia. Kezalimi diri dia tu memberi bahaya kepada yang lain katik. Bukan boleh bahaya pada dia saja tak. Lemu tak tanduk dia sendiri, ayah tak paguk dia sendiri. Nah, menata-menata semua tak ada menzalim diri dia. Sebab dia tak ada taklif ke apa. Kita pun tak tanduk diri kita, tapi kita tanduk roh kita. Kita buat zalim pada roh. Terutama zalim yang bentuk syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik ni adalah zalim hak nombor satu sekali. Orang syirik, orang musyrikin ialah az-zalimun. Sebab dia kata wal kafiruna hum az-zalimun. Allahu akbar. Ulama dok tafsir kata mujanya kata wal kafiruna hum az-zalimun. Kalau kata waz-zalimuna humul kafirun padai kata kita. Wal kafiruna hum az-zalimun. Orang kafir tu orang zalim. Mana kata kalau tak kafir tak zalim lah. Kalau tak kafir ni ya tak zalim. Ya tak boleh jadi orang tak kafir ni zalim. Tu dia. Sebabnya punca para zalim ni syirik pada Allah Taala. Asy-syirku la zulmun azim. Inna asy-syirka la zulmun azim la suratul Luqman. Sungguhnya syirik tu adalah zalim yang sangat besar. Pas syirik ni, syirik khafi, syirik jali. Kafir itu adalah syirik. Orang syirik pada Allah Ta'ala. Terutama kafir dulu. Kafir lah ni, balik sana syirik. Pelajak balik sana syirik. Kafir dulu ada Tuhan. Kafir lah ni tak ada siapa Tuhan. Temacak. Temacak tidak temu. Gelak. Cari-cari-cari gelak. Temacak. Kafir dulu temung sekadar kata Allah Ta'ala menjadikan kara semua ni. Ya panggil kafir yang berimej secara turun-temurun tak ada wahyu mahidup pipin dia. Jadi orang Mekah tu duk pakai pegangi hak Nabi Ibrahim itu. Pegangi tu tu sekat kata Tuhan jadi itu nyetah puh tu. Tak layu tu. Lepas tu sembah Tuhan tu, dia punah. Punah cara sembah Tuhan punah. Mari masuk beralat, punah. Jadi tauhid rububiyah, tak ada punah mana. Hak Nabi Ibrahim tani, Nabi Ismail hubung pula, tak ada punah tu. Punah tak banyak. Tapi tauhid ubudiyah punah. Bawa mari siapa zaman lah ni, rububiyah pun punah juga. Tauhid dan ni, rububiyah pun tak ada. Siapa jadi langit? Jadi sendiri. Oh, pergi jauh. Orang zaman dulu, siapa jadi langit? Allah. Siapa waktu hujan? Allah. Siapa menghidupkan yang mati? Allah. Orang zaman dulu. Ya punah tak teruk pun satu. Lani punah acil bo, acil tak serupa. Sama cak baru, sama cak ni. Saya dah ayat banyak kali dah. Tamacak ni adalah sebagai tanda besar akan keesaan Allah. Dalam dunia ni ada dua puak. Satunya orang mari tupai Tuhan. Yang kedua orang tak tupai Tuhan. Orang tak kenal, tak baca ajaran Tuhan. Yang kata tamacak. Mana kata? Jadi sendiri dia. Tanda kata tak ada kitab lah dunia ni duk royak kata lain pada Allah Ta'ala atau mana-mana ajaran yang Tuhan lain ke yang bukan Allah mau hidup jadi langit ni tak ada, tak ada. Tak ada kita le dunia ni. Royak kata lain pada Allah, Tuhan bernama Allah, jadi langit tak ada. Itu dalil kata nak. Ni dah duk cari ni. Orang lain kafe ni setuju belaka kata sama-sama puak kafe. Puak kelucuk pada ajaran Allah Taala. Puak sakut uduh-uduh tu puak kafe musyrikin zaman dulu. Sakut uduh-uduh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah la yaqulunna Allah. Allah. Allah Taala jawab. Cirak molek Abu Bakar apa dia Abu Lahab Abu Jahal. Allah juga doa Allah. Allahumma Allahumma aku Ka'bah. Tapi dia musyrikun. Syirik. Zalim dia betul syirik. Itulah kehendak syaitan. Pada mula-mula tu ada bukan syirik. Tu ada ni silap dari segi tipu katanya dia ni orang nasihat. Nak suruh jadi hamba Allah yang juh. Nak suruh jadi kekal dalam syurga. Tabiat anak Adan ni suka pada kekal. Lalu itulah. Ya makai. Wa khuldi. Sebab ia tak ada ajaran tu. Yang dia tahu dari Allah sebelum tu. Allah kata. Jangan kamu makai. Nah kalau kamu makai. Fatakuna minal zalimin. Kamu daripada orang zalim. Kalau mu makai mu zalim. Kalau mau makan, mau zalim. Ini makan, jadi zalim juga dia. Ini zalim. Jadi, konsep zalim tu daripada awal jalan lagi. La taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalim. Wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kamu dekatkan dengan ini pokok kayu. Hei, tu ada, tu ahwa. Maka jadilah kamu daripada orang zalim. Zalim ni orang pakar benda tak kena pada hak yang sebenar dijadikan untuknya. Dijadikan pokok kayu ni untuk tidak dimakankan. Kita makan punah. Punah. Okay. Na'udzubillah min dalik. Silap. Buku makan, buku pokok kayu. Puak-puak Darwin dia kata tu ada ni keradah. Ambil duk sabang kayu buat dia ada. Dia pakai dengan syajarah makan ni dia pang kayu. Padahalnya bukan makan ni dia pang kayu sekali. Nak ayat katanya pang kayu ni merupakan usul asal kedatangan makan ni. Dalam Quran ada belakang, dalam syurga ada belakang. Fakula minha radan haithu syi'tuma. Kamu nak pakai apa boleh. Pakai pang kayu. Boleh wah kayu. Boleh kau lain. Boleh. Darwin mai tafsir ke. Na'udzubillah. Dia tak ada. Kiah-kiah tak pang kayu tak ada. Eh nyebuhi tu. Nah. Ya, kalau orang tanya kata. Kalau ada. Tak ada siapa. Ya tak ada tu ke dah. Puak-puak Islam lah ni. Pegangnya Darwin pun ada. Gak banyak. Puak Islam pegangnya Darwin. Ya. Na'udzubillah. Tak ada orang Islam kita bunyi takut bakok pun ada juga belakang. Nah pegangnya pesing Allah Darwin. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Syaitan adalah. Kalau kita tengok. Nah gambaran dia. Gambaran kerodoh syaitan. Ketua malam itu. Malam Abu Hurairah itu jaga barang. Orang Islam yang mari nak curi. Dia pegang. Tangan kerodoh. Tangan anjing. Bulu sepah anjing pekerah tangan. Yang menggambarkan gambaran syaitan. Boleh jadi. Itu di antara gambaran Darwin yang membantu fikiran dia. Kata Adam tu peset tu juga mula-mula. Sedangkan dalam hadisnya cakap mula Adam tu adalah Rasul. Adalah Nabi. Belah mana kerah ni ada Nabi boleh. Nah. Apalah mana Nabi itu jadi daripada kerah. Dan Adam sah. Dan Adam tu jalan, makan, minum, beranak, bertutur. Kerah itu kacak bila. Kau tak kacak-kacak. Nah, semua tu kerah tak pernah suka, tak pernah gapa. Dia kata evolusi. Tak belakang buat dia. Dia buh, fikir-fikir banyak. Jaga-jaga sikit pelajar-pelajar anak. Ngaji, learning. Yuk mahawiyah lain. Yang mahawiyalah ni ingat malak tepat capur dah. Mahawiyalah ni ilmu kufur dah, ilmu Islam dah. Lain pada mahawiyalah Islam kak, lah tu belakang. Lain pada mahawiyalah Islam kak, ilmu ya capur ada najih, ada tak najih. Ya tak ada siapa duk kerong dia. Antikan dia apa kafe juga. Tak ada siapa nak kerong padak lah. Terjaga mahawiyalah, mahawiyalah. Hei anak-anak, anak ngaji di mahawiyalah bukan Islam. Kena jaga kerong molek. Kadang-kadang yang menjerat masuk otak kita jadi deruing kita. Na'udzubillah min dzalik. Baca buku-buku tak ada piruk tapih pa masuk library lah, masuk gapa ni. Baca pasang tak reti gapa kak. Bertemu dengan puak-puak teori deruing padahal pun dah habis lah. Ilmu ni kaya cabai, kaya punuh pun banyak kak jaga baik. Tempat kita baru duk mengolah ni. Bau yuk mahawiyalai. Pak kita bawa ada sol mahawiyalai. Pak Islam. Ada sikit lagi kau maju lagi. Ada lagi akan timur mahawiyalai Islam lagi. Sikit lagi. Sebab Islam Allah lah. Yang tak puas pesing Islam kita dan sunnah kita ni. Ya kena timur juga mahawiyalai pesing Islam. Yang ada nak pesing dia lah. Pesing otak barak otak pun. Yang tak akan puas dengan mahawiyalai Islam seperti kita ni. Selama kita dah ada anak cucu kita nak pergi ke mana. Tak mahawiyalah kita ni tak ada juga. Mahawiyalah ni sepakata satu. Kele buat manusia. Kele buat manusia tua. Buat manusia yang besar. Yang orang nak buat orang. Pelajar umur 20 lebih ni. Pahala tu tu baik buat orang. Tu baik daripada mahawiyalah nak buat orang. Lepas tu beringat sikit kita nak hantar anak-anak kita masuk mahawiyalah ni. Pisah kita beringat. Kita mahawiyalah kita Islam ni tujuan nak ambil segala ilmu-ilmu hak dan mualak tu bohlah kita. Hak kita sebagai asah, beranakan. Hak kita asah. Hak tu asah kita. Sebab itulah ikhwan yang semulia sekalian, syaitan di peringkat dunia, di mahawiyalah di Malaysia. Kita nampak mualak cekak, tapi fikir-fikir tak pakar tu banyaklah ni di Malaysia. Dalam kalangan orang Islam sendiri. Learning dok jadi Wahabi, kholah, salah. Sekiranya ada segala macam. Ada sisternya, ada brothernya, ada ugamo pesi baru, ada belakang. Okay. Mari daripada barat. Barat cuah. Yang masuk dalam negeri Malaysia, taning masuk dalam negeri yang diambil peduli oleh barat. Kita ni nak dai bengoh gilamo mana, jauh mana, tak tahu. Minta Allah Ta'ala, we kekuatan pada kita jaga anak cucu dak umat Islam. Cara kita nak bela negeri minorities 10 negeri lebih di ASEAN ni kita kena bela kedudukan dia. Sebab tu kita insya-Allah taala ikhwan dan semulia sekalian, mari kita pakat klik menentang ajaran syaitan. Ajaran syaitan itu kadang-kadang dari dalam Islam di kadang-kadang dari luar Islam. Ingatlah mula-mula orang kena tipu di syaitan ialah orang Islam. Adam ni Islam, bukan orang kafir dah. Nah, Hawa ni Islam, bukan kafir. Sebab itu kita dia Islam jangan sedak kata tak kena tipu di dia. Nah, jangan sedak kata syaitan ni bila jadi kafir dah ya lepas. Apa yang pergi jaga dia, tak ada kuat mana. Nah, orang kafir, orang Islam ni lah merupakan mangsa-mangsa syaitan. Yang dia tiap-tiap hari duduk mikir. Sebab itu orang Islam paling wajib sekali kena kenal syaitan. Dan cara yang menipu kita balas mana katik. Mula-mula sekalinya. Zalim adalah asas penyakit manusia. Fala taqrabah hadhi syajarata fatakuna minaz zalimin. Penyakit mula-mula sekali. Adam adalah dikuasai penyakit zalim kepada diri sendiri. Dengan dalil dia sendiri mengaku, Rabbana zalamna anfusana. Hei Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami dah. Dua orang kata, bukan tak ada kata seorang. Siti Hawa nanti kata amin saja dah. Siti Hawa pun baca doa tu lah juga. Nah, itu dia. Rabbana zalamna anfusana. Siapa dia tu? Qala, dua-dua orang. Tu ada dan tak hua berkata sepasal ni. Rabbana, tak ada kata Rabbi. Rabbana makna hei Tuhan kami. kama zalamna, kami telah zalim. Dia ruak kata ya. Nah, anfusana, akan diri kami. Kalau gitu, wa illam taghfir lana, kalau kamu tidak beri ampun kepada kami, wa tarhamna, dan tidak kesia kepada kami. Jadi kita duduk ni tupai dua kara. Lain pada tupai Tuhan kuasa di atas kita tu, tupai maghfirah Allah, tupai rahmat Allah. Kalau tak ada maghfirah Allah, tak ada rahmat Allah dengan kita, orang berakhir duduk tipu diri ni, rugi semua kita. Lanakunanna minal khasirin. Nasya adalah kita daripada orang rugi. Kalau kita tu tidak menumpai keampunan Allah dan tidak menumpaikan rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu kita tu disuruhkan kita, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu kata olehmu, wa qul, kata olehmu Muhammad, rabbighfir, hai Tuhanku, ampun olehmu, warham, dan naklah kamu, kesialah ke aku ni, dan kamu, wa anta khairul rahimin, dan kamu adalah sebab-sebab yang kesia kepada orang. Anta khairul rahimin. Sebab-sebab yang kesia kepada manusia ialah Allah Ta'ala. Jadi ingat malak. Kata pau syaitan ialah nukui kita zalim kepada diri. Zalim kepada diri ini. Hak tua sekali. Hak bahaya sekali. Ialah syirik. Syirik ni mari daripada jahil. Kalau tak jahil, tak syirik, okey. Sebab, kalau kita kira dengan akal, jahil ni jahil dengan wahyu. Tak cukup dengan akal. Akal ni, supa dengan kita kata, satu benda halu untuk pakai wahyu akal. Akal ni rai dia, likongnya dia, kodak kata boleh mari duk baca wahyu ni. Bukan untuk mari nak ngekoh sendiri itu tak boleh akal. Akal, pedah akal, ialah mari baca ayatullah. Itu yang pedah dia. Ayat Allah ada dua bentuk. Satunya ayat Qur'an yang diturun. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ayat tu akal mari duk baca alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi min rabbil alamin la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, baca faham kijakan. Yang kedua, baca ayatullah al manzurah ataupun al makhluqah, baca ayat-ayat Allah Ta'ala yang boleh kita tengok, boleh kita rasa dan dijadi oleh Allah Ta'ala. Gapa? Bulan, bintang, langit, bombing, tarik, gelak, cerah, ayatullah. Mari baca ni. Mari baca. Mari masuk sekolah ni. Ni sekolah. Bulan satu sekolah, tarik satu sekolah, bintang berapa ribu sekolah, berapa juta sekolah bintang. Satu bintang tu satu ilmu kalau kuasa, tapi kita tak kuasa, tahu Allah Taala tak ajar dah kita. Bintang sulasa tu, bintang angka ada apa tak dalam tu. Itulah. Satu ilmu, satu dunia lah. Bintang Dauput, bintang Arbi'a. Nah, bintang Khamis Dau Tuhan. Nah. Satu bintang besar pada bombing kali-kali ganda Dau Tuhan. Besar pada bom yang kita duduk. Kita wasap besar bom. Bintang perahak besar pada tu. Pak kita kadang ngaji dia. Ilmu mereka tu ilmu. Sekolah. Sekolah bintang. Wan nujumu musakharatum bi amri. Allah. Inna fi zalika la ayatil. Afala. Ya'qilun. Itulah. Ikhwan yang semuanya sekalian. Naklah kita faham. Kata, akal kita sekadar baca ayat Allah. Kalau kita nak seru. Baca ayat Allah, baca diri sendiri, baca langit, baca bumi, baca alam, baca dunia, baca akhirat. Melalui, kalau tak reti nak baca, ambil Quran mari. Tengok Quran ayat. Dalam Quran ni, ada ayat belakang. Hak langit, hak ayatullah langit. Hak ayat Allah bumi. Hak ayat Allah Ta'ala bintang. Hak ayat Allah Ta'ala matahari. Hak ayat Allah Ta'ala bulat. Allah Ta'ala. Dalam Quran ayat dia belakang. Ayat. Kita baca dalam Quran, tengoklah benar. Baca dalam Quran, tengoklah benar. Itulah kewajipan akal dan lingkungnya akal. Kalau tak ada akal, wahyu tak pakai bagi kita. Gila dah. Kalau tak ada wahyu, akal tak tahu nak fikir apa. Akal tak tahu fikir-fikir. Kalau ada wahyu, tapi ayatullah tak ada. Tak ada langit, tak ada bumi. Kita tak tahu nak fikir apa juga. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Ayat Allah. Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Ayat Allah. Wa ila al-jibaali kayfa nusibat. Ayat Allah. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ayat Allah Ta'ala belaka. Kayfa, kayfa, kayfa. Jawab pada susah dah tu. So, soalan yang kayfa jawab pada panjang. Oleh itu ikhwan yang sembilan sekiranya. Akal kita erti function akal, bot-bot akal. Jangan lebih pada tu. Lebih pada tu nyanyo ke akal. Zoleng akal kita. Kita zoleng ke akal kita. Alakal kita tak boleh jiran lebih pada tu. Loleh, loleh. Kita boleh kelipas semua ikut temu. Semua jatuh pisah. Nyanyo ke akal. Sampai tak ada tempat nak pergi satun. Palang akal tu. Nak pergi luah tak boleh. Tempat wahyu tak ada. Nabi Satan akan Nabi tengok pak ucuk roh tu tak leh. Dia tak ada benda cerah. Lalu tu tak leh kelipar apa. Pakai akal buruk. Lolek, lolek, lolek, lolek. Tak ada tempat nak. Nak sering akal tu. Kita tengok baca wahyu. Wahyu ni tepat. Mengembar biarkan akal itu. Yang dikalwah dengar. Qul huwallahu ahad. Mikir. Allahus Samad. Mikir akal mikir. Kata tak benar tu. Akal nak mikir tak boleh. Tak tahu kata berapa. Manusia. Tuhan belakang. Ikut temumpa sembah belakang. Bucu kat tu bucu kat ni. Nyanyi kat tu. Allah ini sungguh-sungguh. Semua hak tu sudah. Ha semua hak ni pula. Ha kata hak ni pula. Ha semua hak ni pula. Ikut temumpa sujud belakang. Allah. Rabbi jnubni wa baniya an na'budal asnam. Mintalah kita jauhkan anak kita dan anak cucu kita daripada sembah berhala. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi takut anak cucu sembah berhala. Nabi payah tahu mana yang duduk dalam kubur dah. Dia kena berdoa fak pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak minta mu tengok aku dan anak cucu ku jangan sembah berhala. Sebab sembah berhala ni yadlilna kathiran minan nas. Ya heranya benda hak akal tak boleh terima tu orang pakar sepakar hari ni. Orang sebut bak syaitan ni kuat sungguh-sungguh. Itu syaitan belakang. Syaitan Nabi Ibrahim kata itu syaitan. Hepok aku syaitan mu ni. Teguk je. Ya. Kan ila syaitan ni isiya. Kapat. Kan rahman ni isiya. Mundur akal pada rahman tapi muntah pada syaitan. Ini adalah bagian yang syaitan beribadat. Nabi Ibrahim waktu dia berdialog dengan pak dia. Segi apa dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu syaitan nak pada kita ni supaya kita syirik dengan Allah Ta'ala. Habis sekali. Supaya kita zalim pada diri. Tapi zalim ada banyak perekat. So ada kalau dah kata dia lagi zalim pakar tak kena orang tepat. Tak ada syirik dengan Tuhan. Kita ni takut syirik dengan Allah Ta'ala. Sama telah tak ada Allah dulu. Sama cak ni. Pahlek sana syirik lah. Pahlek sana bukit syirik. Syirik tu habis kan dah. Pahlek sana tu yang lepas ada Allah Ta'ala. Kau jauh, kau jauh. Dalalum mubin, dalalum ba'id. Sesak yang jauh daripada nak temu jalan hak-hak kena. Jauh. Dulu tu syirik ya. Dalalum mubin dah syirik ni. Loning ke sana mubing pasal sana. Sesak yang baik. Allah lah mana kewajipan kita. mendekatkan mereka ini perjalanan yang betul. Allahumma waffiqna li zalik, Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba', warzuqna da'watan nasa ila ittiba'ihi, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, warzuqna da'watan nas ila ijtinabih. Kita kena minta pada Allah Ta'ala supaya kita boleh dakwah orang, supaya gapa dia ikut benar-benar menjauhi benar batil. Itulah syaitan. Ingat baik-baik, apabila kita tu mendekati dengan syaitan, maka jauhlah kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak jang jalan syaitan nak dekat dengan dia, tak ada jalan. Jalan syaitan nak dapat rahmat dia, tak jalan. Jalan syaitan nak kenal dia, tak jalan. Sebab itu jalan syaitan kita jangan tupai. Kalau nak kenal Allah, nak taat pada Allah, nak dapat rahmat Allah, nak pelik pada kerajaan Allah, nak masuk syurga Allah, mesti kena jalan Allah yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Aku lakum hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.